Makanya kata Imam Syafi'i, apa Imam Syafi'i bilang? Apabila kamu kerjakan setelah sholat fardu 5 waktu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah, diampunkan Allah dosamu walau sebanyak duit di lautan. Itu hadis Nabi. Jadi Pak, kita habis sholat, 5 waktu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah, diampunkan Allah dosa kita walau sebanyak duit di lautan, Pak. Ya kan? Ini baru yang bisa zikir. Kalau enggak usah cerita. Yang udah gitu, zikir. Kalau enggak zikir, ada dua zikir. Ada zikir jahar, ada zikir hafi. Ada zikir jahar, la ilaha illallah. Ada zikir hafi dalam hati. Dua-dua lakukan. Waktu kita zikir jahar, jangan lagi malas. Waktu zikir jahar, kuatkan suara. Tempatkan dia. Waktu kita zikir jahar, tempatkan di kolbuni, sebelah kiri. La ilaha. Jadi, dalam bahasa kedokteran, ini jantung. Bukan heart, ya. Jantung. Makanya orang yang insya Allah dengan zikir yang kuat, itu insya Allah terhindar dari penyakit jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya, sia-sia terbuang semua. Ada orang zikir enggak? Jadi yang pertama, zikir itu konsentrasi. Duduk yang betul, pejamkan mata, buangkan makrifatkan dia ke dalam dada sebelah kiri. La ilaha illallah. Tegakkan badannya. Kenapa gunanya ustaz yang pertama duduk yang betul, yang kedua mata tutup? Kalau kau matanya kau buka, nanti kau enggak konsentrasi. Gunanya menutup mata untuk konsentrasi. Mata zahir ditutup, mata hati dibuka. Itu maksudnya. Nah, mata hati buka, mata ini tutup. Sebab kalau mata ini tidak kau tutup, mata ini kita buka, yang kita lihat itu yang ada dalam hati. Contoh, la ilaha illallah, ini keramiknya harusnya jangan warna ini. Karena enggak ada mata itu, betul kan? La ilaha illallah, nengok bawah dia, la ilaha illallah. Di tuminya menara ini bintang 1, 2. La ilaha. Itu gunanya tutup mata. Iya kan? Itu guna tutup mata. Udah itu kuat. Kenapa mesti kuat? Dibilangnya pula. Kenapa mesti kuat? Kuat lah ilah-ilahnya. Apa itu Tuhan itu peka? Allah enggak peka. Tuhan enggak peka. Yang peka kita. Udah kuat pun awak bikin, masih dengar juga suara orang menggoreng. Bil, ibu nih, bikin. La ilaha illallah. Sereng ke tergoreng. Sang goreng apa sih? Jadi gorengnya. Pas wirid. Coba kalau kuat, enggak dengar kita. La ilaha illallah. Sereng ke tergoreng. Enggak dengar kita lagi. Jadi kita ini supaya kita pekaan. La ilaha illallah. Ini kayak cina mati zikirnya. Ada? Tahu, kayak cina mati. Enggak dipercaya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ujungnya tidur lah ini. Ada kan? La ilaha illallah malas. Begitu keluar makanan, dia nomor satu. Bu, ada plastik, bu. Ada plastik, bu. Kalau udah keluar makanan, nomor tak plastik dia. Betul begitu kalau wirid. Wirid ibu-ibu nih, kalau wirid laki-laki. Nggak ada. Kenapa nggak ada laki-laki ini? Laki-laki ini. Ada malunya kan gitu kan. Kalau ibu-ibu, begitu keluar. Belum lagi orang siap dibagi, udah minta plastik dia. Nampak kali dia, mau dia ada di plastik dibawa pulang, ada juga sama dia di situ. Wah, ada plastik, wah ada plastik. Orang belum siap lagi bagi. Tadi waktu zikir malas sekali. Bu, kalau ada orang wirid di rumahnya kita malas-malas bacanya, sedih yang punya rumah. Udahlah dia masak, dia keluarkan uang, awak kata bacanya kayak gitu zikirnya, la ilaha illallah. Coba kalau ibu semangat, apa semangat? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dia dengar gitu kita semangat tuh, tengoknya meriah rumahnya. Hidup suasana zikir di rumahnya. Dia pun tengoknya cuma lontongnya. Pergi lagi cari nasi goreng lagi. Tambah ini. Tambah ini. Zikir Pak. Jadi gini kan, genggamkan tangan nih. Ini baru hidup zikir tadi, hidup nanti nih. Nah, nanti lebih lanjutnya belajar sama Ustaz Sarul. Ini pengantar aja. Lebih lanjutnya sama dia. Nah. Jadi ada udah 30 tahun ikut zikir, enggak ada manfaatnya. Tetap juga kalau salat Allahu Akbar dok mati kan belum kompor tadi. Ingat kompor lagi dia. Berarti kompor lebih besar daripada Allah. Waktu dia Allahu Akbar itu kan artinya nih ya. Allah yang maha besar, kan gitu. Takbiratul ihram artinya haram ingat yang lain. Takbiratul ihram adalah takbir yang mulia. Itu artinya, kalau dia bilang, Allahu Akbar, cabai tadi kutaruh di mana, berarti cabai lebih besar daripada Allah. Ini akibat apa? Akibat sholat yang tidak ada zikir dalamnya. Tapi kalau dia sudah biasa zikir, Allahu Akbar. Karena al-imanu abdum di kolbi wa qawlum di lisan wa malum bil arkan. Iman itu tiga serangan kayak, di hati ditasdikkan, di mulut dikeluarkan, di badan dibuat. Ustaz kok orang zikir kok? La ilah illah koyang. Memang begitu iramanya. Enak. Iya kan? Cuma apa? La ilah illah. Nggak bisa, nggak akan bisa ini. Harus semangat dia. La ilah illah. Kalau sudah gini, iya kan? Kalau gini, naik zikir ini, inilah hidup berani, mati berani. Maunya kita mati lagi gini lah. La ilah illah. Matilah kita kalau bisa di situ. Matilah kita kalau bisa di situ. Mati ini kata Nabi 300 kali seperti dicambuk dengan pedang. Mati ini seperti kambing hidup dikuleti. Maka kata Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah man akhara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah. Ajarkan orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Jadi kalau ada orang yang mati suruh Nabi kita ajarkan telinga kanan, la ilaha illallah. Telinga kanan, Bu. Sekali belum bisa, dua kali. La ilaha illallah. Saya kasih amalan. Tapi sebelum kita talqinkan ada satu bacaan doa. Surat Al-Isra 79. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa yang kita baca. Ya. Jadi doa itu artinya, ya Allah masukkan aku dengan cara masuk yang benar, keluarkan aku dengan cara keluar yang benar, dan berikan kepadaku kekuasaan untuk nolong orang ini. Karena kita mentalkinkan orang itu, Bu. Orang kalau udah mau mati, Pak, itu di antara alam dunia mau ditinggalkan, alam barzah mau masuk. Dia di antara ini. Dunia mau ditinggalkan, barzah mau dimasuki. Kalau kita yang sehat, kita masih dalam dunia. Jadi kita masuk dengan ayat itu tadi. Begitu kita pakai ayat itu, kita masuk ke alam dia. Alam di tengah-tengah antara dunia dan barzah. Maka kita harus pakai ayat ini. Ya Allah, masukkan aku. Maksudnya kita marifatkan, ya Allah, masukkan aku. Masuk kita ke dalam ruhani dia. Nah, masukkan aku dengan cara masuk yang benar. Kita ngajari dia nggak bisa dari luar, Pak. Ini kalau bahasa orang terkenal, ngajari orang yang mau mati nggak bisa dari luar, nggak bisa. Ngajari orang sekarang zikir aja payah, kok la ilaha illallah, apalagi orang yang mau mati. Kita harus masuknya ke dalam nih. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkan aku dengan cara masuk yang benar. Maka ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni, dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar. Bah, ini orang yang mau mati, Pak. Kita masuk. Kalau kita enggak akhir, enggak keluar, enggak khoroja, nanti kita ikut. Makanya doa tadi, Rabbi adkhilni, masukkan ya Allah dengan cara masuknya, dan keluarkan aku dengan keluar yang benar. Waja'alni min ladunka sultanan nasira. Mati dia. Dengan kita doakan. Keren. Jadi tanda-tanda orang yang mati yang baik, yang pertama dapat mengucap la ilaha illallah. Jadi kata Nabi, man akhara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah. Siapa yang akhir ucapannya dia mati, la ilaha illallah, masuk surga. Pasti, pasti. Kenapa? Kata Rasulullah, bukan kata Ustaz Jamal. Banyak dia berbuat jahat, Ustaz. Kata Rasulullah begitu. Titik. Iya kan? Kata Rasulullah begitu. Maka kita disuruh ajarkan. Apa tanda kedua orang mati yang baik? Berkeringat keningnya. Jadi orang mati yang baik, yang kalau husnul khotimah tubuh, tengok. Waktu dia sakaratul maut berkeringat keningnya. Saya tanya, kenapa orang yang berkeringat keningnya tanda mati yang baik? Kalau kita makan enak, Pak. Berkeringat kening itu tanda nikmat makanan itu. Begitulah orang yang mau mati nikmat dari waktu keringat keningnya. Ketiga, orang yang mati yang baik tadi, Pak, ruhnya dicabut dari ubun-ubun. Keluar dari ubun-ubun. Ada orang mati dicabut, ada mati dijemput. Siapa yang mati dijemput, siapa yang mati dicabut, dari sekarang mencari tiketnya. Kalau dicabut, ampun kita. Kalau dijemput, alhamdulillah. Kalau dicabut, dicabut udah mau keluar, begitu. Dimasukkan lagi. Ditarik lagi. Dimasukkan lagi. Tapi kalau dijemput macam Rasulullah, dijemput oleh malaikat Israel. Malaikat Israel datang waktu itu, datang dalam rupa manusia. Ya Rasulullah, tugas sudah hampir selesai, disuruh menghadap Allah. Pulanglah malaikat Israel. Anaknya Aisyah, Fatimah tanya, ya Rasul, siapa yang datang tadi ya Rasul? Wahai anakku, yang datang tadi adalah malaikat Israel. Dia datang sama aku, bilang tugas sudah selesai. Nangislah. Fatimah nangis, dipeluknya Rasulullah, ya Rasul, berarti kau akan pulang ya Rasul. Kau akan tinggalkan kami, wahai ayah. Nangis Fatimah. Kemudian Rasulullah peluk Fatimah. Boleh peluk orang anaknya, Pak. Dibisikkannya ke telinga Fatimah. Begitu dengar bisikan Rasulullah, Fatimah senyum. Di sapunya matanya, senyum dia. Hal ini ditengok oleh Aisyah. Aisyah istri Rasul. Iya kan? Iya. Kenapa ini Fatimah? Tadi nangis, tiba-tiba kok senyum. Jadi suatu ketika ditanya oleh Aisyah, ya Fatimah, waktu Rasul meninggal, setelah Rasul meninggal, waktu itu kau pertama nangis. Kemudian kok tiba-tiba tersenyum. Pertama aku nangis karena dikabarkan bahwa Rasul akan wafat dengan datangnya Israel. Tapi ketika dibilang Rasul, wahai anakku Fatimah, orang yang pertama nanti jumpa dengan aku di surga dari keluarga engkau. Maka aku senyum, akulah keluarga yang pertama dijumpa ayah di surga. Itu yang buat aku tersenyum. Ya kan? Nah, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah berada pada akhir bulan Sya'ban. Insya Allah kita bulan Ramadan akan beberapa hari lagi. Ada beberapa amalan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah puasa. Ada tiga amalan yang tidak ada di bulan yang lain. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua sholat tarawih. Yang ketiga zakat fitrah. Ada empat, tiga amalan yang cuma ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Pertama puasa wajib, cuman ada di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua sholat tarawih, yang ketiga zakat fitrah. Ini amalan. Jadi di bulan menjelang bulan Ramadan ini banyak. Dan orang yang dicintai Allah dalam bulan Ramadan termasuk orang yang banyak sedekah, banyak bersedekah. Barang siapa yang mensedekahkan sebutir kurma saja kepada orang yang berbuka, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang berbuka. Jadi ibu-ibu, perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Ya, tetapi sedekahlah dengan ikhlas, dan yang menerima juga harus ikhlas. Karena banyak juga kita tengok di masyarakat, orang tidak bisa menerima dengan ikhlas. Yang sedekah ikhlas, yang menerima sedekah tak ikhlas. Kenapa? Ibu ini baru dengarnya ceramah ustaz. Banyaklah ceramah, banyaklah ibu-ibu bersedekah di bulan Ramadan. Datang ibu ini tadi, dia pun ingin bagilah tetangganya, kebetulan pula bulan tua. Ini kan puasa nanti jatuh pada bulan tua, tanggal 29. Ya, tanggal perubahan. Betul. Bersedekahlah ibu ini, mengasih buka tetangganya. Duitnya kurang, beli kelapa kurang, beli pisang pun kurang. Dibelinya lah terakhirnya pisang kepok setengah sisir. Karena duitnya kurang untuk beli gula, dibelinya gulanya cuma 1 on. Tapi cita-citanya membagi 20 rumah tangga. Tapi ibu ini gak kehilangan akal. Pisang boleh sikit, air siapa takut. Ya kan? Manis bisa kurang, tapi air. Ibu ini dengan ikhlas ya Pak, dibikinnya lah si polen, pola encer. Dia ikhlas nih Pak, dibaginya tetangganya kiri kanan muka belakang. 40 rumah tangga dapat semua tetangga. Besok ribut satu kampung. Kok dapat? Apa? Polen. Kalau encer, itulah. Maksudnya tadi, kalau encer, mentok-mentok murut. Sedekah udah ikhlas orang yang nerima. Sekarang ini Pak, yang perlu dilatih ikhlas siapa? Yang nerima. Tinggal nerima aja pun gak ikhlas. Padahal Rasul bilang kalau kita menerima orang, ada doanya. Ajarakallahu bima'akaita, wa barokah bima'akaita, wa ja'alallahu lakatahura. Itu doa kita. Dia udah gak mendoakan, dia ejeknya lagi orang. Kalau kayak gini ngapa dia sedekah? Iya, mana gitu. So itu memang. Ini orang kalau udah gak senang sama orang, Pak. Ya kan? Yang baik pun dibikinnya salah. Bersedekah pun orang. Alah kalau dia itu. Nah, ya. Jangan. Kok dapat? Iya. Kudoakan mudah-mudahan ibu ini murah rezeki kau bu ya, biar besok lagi kau dapat duit ini gak polen lagi kau. Besok kau sedekah nih dapat pisang yang bagus, pisang yang enak, pokok kuning, santannya kental, manisnya cukup. Amin. Kita dong. Kolak tadi jangan dibuang, karena udah banyak bu. Jangan, saya mau bikin mandi. Orang airnya banyak, kolaknya gak manis, encer. Kalau dibuang itu bajir, bikin mandi lah kolak wak nih. Ikhlas betul dia. Ada orang ikhlas nih. Nanti kalau kasih makan lah. Begitu dah hari raya wak datang pulang ke rumahnya. Nih kalau udah nanti mau, kata guru saya pesan, Jamal kalau cakap yang enak sama orang, kalau makan yang enak di awak. Orang Padang. Kalau cakap yang enak di orang, kalau makan yang enak di awak. Macam mana pak maksudnya? Kalau datang tamu ke rumah kau, kau suka makan apa? Kau suka makan ikan. Biarpun tamu suka makan ayam, bikin saja ikan. Tapi kalau kau cakap harus yang suka dia. Jangan suka kita. Saya pernah hari raya. Saya datang orang, memang ya orang kaya. Namanya orang kaya, kalau hari raya kan banyak makanannya kan. Nah, kalau yang miskin-miskin kayak kita kan enggak. Ya. Samping kita ini payahnya kadang-kadang kita kalau udah bikin hari raya ini kuenya mbak yang angus-angus kasih amanah. Begitu harus makan kue raya awak anak awak hitam semua gigi. Awak raya datanglah ke rumah dia. Kuenya mejanya 2 meter orang kaya pak. Kalau orang kaya ini mejanya panjang mejanya kan orang kaya. Kursinya sofanya tuh pak tebal kalau kita duduk tak pernah mau. Awak tinggi ini begitu duduk gini orang kaya. Awak pun jadi sesak. Awak tak biasa, punggung awak ni punggung susah. Duduk di punggung sofa yang begitu, pak terkejut dia. Ya pak, awak ni sesak nafas awak. Orang tersuruh badan tu pak, tersuruh badan tu. Makanlah Ustaz, ini kue ni Ustaz katanya. Ini enak Ustaz, begitu mau ngambil gini, tahu Ustaz ini berapa? Sekilo 700 ribu katanya. Orang tu bilang sekilo 700 ribu, takut awak makan. Kenapa perut awak perut 500 perak? Takutlah pula mengambil. Ay, enggak jadi. Mahal kali perasaan awak. Sekilo 700 ribu takutlah. Kalau dia memang nyuruh awak, ngapa bilang harganya? Makan Ustaz enak ini kan cukup. Makan Ustaz enak ini 700 nih sekilo, 2000 kilo. Takutlah awak makan. Ay, pula. Enggak jadi yang itu. Awak tengok sini kuenya hitam, awak pikir lebih murah. Awak pun enggak tahu namanya apa. Tuh kau bilang enggak. Dahlah itu enggak jadi 700 ribu, baru mau gini bilang 700, tak jadi. Tengok yang ini kue hitam, ini lebih murah lain yang pikirkan. Awak enggak makan. Inilah Ustaz, ini enak. Namanya hitam, oh ini. Begitu aku makan, ini Black Forest Ustaz. Ini sekotong 75 ribu. Tak jadi juga aku makan lagi. Ibu, ini nyuruh apa mau jualan? Asal awak mau makan disobot harganya, asal mau makan disobot harganya. Ibu nih mau ngasih awak makan apa jualan, bikin juga nih. Terakhir tak jadi awak makan, sampai pulang awak pak. Tak jadi kuenya awak makan, kenapa? Yang ini 700 ribu sekilo, yang ini 75 ribu sepotong. Tak jadi awak makan, awak sadarnya perut awak ini tak nerima yang mahal-mahal. Memang perut susah. Jadi besok pak, kalaupun kita enggak usah bilang pak sama orang tuh ini harganya sekian, makan aja Ustaz. Ya, tahunya Ustaz-Ustaz, kadang-kadang sedih juga awak, Ustaz aku, itu sarung yang pakai Ustaz Jamal itu yang warna biru itu, itu sarung aku 6 tahun yang lalu, ubah dia mati, ikhlas aku katanya. Apa yang boleh ikhlas dibilang-bilang kan? Nah ini muar raya ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cukup yang laki-laki dengan yang laki-laki, salaman yang perempuan dengan perempuan. Jangan pula laki-laki sama perempuan, dalam masjid pula yang lain. Hukum tegakkan. Dalam masjid usah, dalam perempuan. Laki-laki jangan, laki-laki sama laki-laki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini enggak. Nah, tambah Ustaz boleh. Mohon itu minal aidin wal faizin, mohon maaf. Minal aidin wal faizin itu enggak ada dalam Quran. Minal aidin wal faizin itu bukan bahasa Quran, itu bukan bahasa hadis. Jadi buka Quran enggak ada minal aidin wal faizin. Bolehkah kita ucapkan minal aidin wal faizin wa tuhan raya? Boleh. Apa artinya minal aidin wal faizin itu diucapkan oleh para sahabat yang menyambut sahabat yang pulang dari perang. Jadi ketika sahabat pulang dari perang, yang tidak ikut perang menyambut mereka dengan kata minal aidin wal faizin. Selamat kau kembali dari perperangan. Semoga mendapat ridho Allah, itu maksudnya. Jadi besok Pak kalau kita puasa di hari raya, setelah puasa hari raya, Kalau mau menyebutkan minal aidin wal faizin, tengok-tengok orangnya. Kalau memang buat nih tahunya kita selama bulan puasa dia tak puasa, Pak, tak usah sebutkan minal aidin wal faizin. Karena minal aidin wal faizin dalam sejarah disebutkan kepada orang yang baru pulang perang. Ya kan, Pak? Ini supaya jelas. Kalau dia puasa selama ini, dia bersolat tarawih berarti dia cocok disebutkan minal aidin. Karena dia perang. Perang melawan apa? Melawan setan, melawan nafsu. Kan perang coba. Perang itu kita. Tapi jangan laga. Aku selama puasa ini enggak terasa lapar. Enggak terasa haus. Orang yang bilang dia selama puasa tak lapar, tak haus, dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya dia tak puasa. Nah, kemungkinan yang kedua, dia puasa tapi dari subuh sampai buka tidur aja. Kapan terasa lapar dan hausnya? Tapi pakai dalil dia. Tidur orang berpuasa pun ibadah. Betul. Tapi sholatnya orang yang berpuasa lebih bagus. Baca Quran orang berpuasa lebih bagus. Silakan. Aku selama puasa ini tahu kalian. Naik timbangan aku. Biasa aku 70 selama bulan puasa, naik aku jadi 80. Ini kan orang bodoh yang mempromosikan kebodohan dirinya. Belum, kalau dia bilang naik badannya, Bu, kita Pak enggak makan selama bulan puasa satu hari 13 jam setengah ya. Kurang lebih 13 jam setengah. Kalau Bapak Ibu enggak makan selama 13 jam setengah selama 20 hari saja atau 1 minggu saja, pasti berat badan turun. Kalau ada orang naik bulan puasa badannya, dipertanyakan puasa atau tidak. Jadi bodoh dia, tapi dipamerkannya. Aku selama bulan puasa naik timbangan aku, tahu kok. Biasa 70 kan, ini aku timbang udah seminggu nih. 80, naik 10 kilo. Dan tak puasa. Sama kayak orang, bodohnya ditunjukkannya. Kau tahu, soal awal rumahnya, ditunjukkan, inilah sajadah aku yang baru pulang dari Mekah waktu itu 30 tahun yang lalu, ini aku beli di sana, 30 tahun yang masih cantik kan, padahal 30 tahun yang lalu, berarti dia bodoh, sajadah ini tidak pernah dipakai untuk sholat, kalau sajadah ini dipakai untuk sholat, pasti ada bekas sholatnya di sini. Nah, besok Bu, kalau sholat Pak, di rumah, kalau memindahkan, menggeser sajadah itu pakai adab, pakai tangan ya. Jadi kalau sajadah kita mereng, karena ada sajadah kita ini kadang-kadang waktu kita sholat kan mereng dia, nggak lurus kan. Jadi kalau meluruskannya atau memerengkannya jangan pakai kaki. Ada bapak-bapak sholat dia kan sajadahnya berubah merah begini kan. Tidak ada berkata, jongkok aja kita beginikan aja sajadahnya, ambil sajadahnya, gesekan, kurang biru. Kenapa kita bikin begitu? Tandanya kita punya adab, ini sajadah harus kita hormati juga waktu kita mau sholat. Kalau sajadahnya bikin keset kaki kan kita marah. Ada orang Cina bikin sajadahnya keset kaki, kita sajadah kita bikin keset kaki kita marah. Tapi kita selama ini bikin sajadah sebagai keset kaki. Ya. Kembali cerita kematian. Karena aku tengok ada yang mau mati di sini. Ya kok itu? Ya kita ini mau mati nih semuanya. Jadi kalau aku bilang ada yang mau mati di sini jangan marah. Seperti aku bilang tadi umurnya rahasia Allah. Gak tahu kita bisa bapak duluan saya belakangan. Mati. Apa yang kita kerjakan ini supaya dibawa pulang. Besok mana tuh ada yang mati keluarga kita. Saudara kita. Tahu bahwa. Pertama talqinkan. La ilaha illallah. Matilah dia. Seluruh di badannya yang ada ikatan-ikatan buka. Jadi jangan ada lagi kalau saudara kita mati, keluarga kita mati, masih terikat-ikat di badannya. Biasanya kalau pulang dari rumah sakit, jenazah itu terikat tangannya, terikat mulutnya, terikat kakinya. Iya kan? Begitu sampai rumah buka. Segala yang sesuatu yang yang ketat di dalam tubuh jasad, jenazah itu menyiksa dirinya. Jadi jenazah itu tersiksa dengan ikatan-ikatan. Jadi sampai rumah, kalau mati rumah sakit, dari rumah sakit diikat, begitu turun dari bulan buka semua. Kan diikat ini, buka ikatannya. Kakinya ini jempol dengan jempol juga, buka. Ini di sini juga dibuka. Ustaz, pas dibuka di sini tengah-tengah mulutnya. Ya kan? Ada amalan. Apa amalannya? Jadi saya dibawa pulang, malah tahu apa yang mati kita besok. Ya, keluarga kita. Kalau terbuka mulut nih, ambil minyak makan. Ambil minyak makan atau minyak kelapa. Boleh. Minyak makan tahu kan? Minyak kelapa, Bu. yang baru, jangan yang sudah bekas goreng ikan asin. Yang baru ambil. Baru ambil. Minyak apa aja boleh, minyak zaitun pun boleh. Yang ada minyak zaitun. Ambil minyak tadi, taruh dalam piring, dibeginikan pakai tangan, ya, pakai jempol, ini kita boleh begini megangnya, diginikan. Nah, diurut ininya. Kalau mulutnya tenang. Baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahan nafas. Seberapa lama kita tahan nafas? Lepas kalau udah matang. Baca lagi. Sekurang-kurang boleh ganjil. 3, 5, 7, 9, 11. Ya. Jadi enggak bisa 3 kali lu. Enggak bisa 3 belum juga 5, 5 belum juga 7 kali. Jadi musuhnya begini. Coba ada yang mau saya praktekkan Bapak? Aduh, ya. Jadi kan bisa, kan orang mati kan gini kan? Nah, ya. Kan bisa lah ya. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahan nafas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu untuk ini. Kalau yang terbuka mulut. Kadang-kadang orang mau mati ini bukan mulut saja terbuka, mata pun terbuka. Jadi orang yang matanya terbuka itu, di dalam beberapa riwayat dijelaskan orang yang mati matanya terbuka itu dikarenakan dia melihat kepada apa yang akan ditinggalkannya, tidak melihat kepada Allah yang mau ditemuinya. Jadi dia melihat, misalnya contohnya, dia mau mati itu teringat ladang, teringat sawah, teringat mobil, maka terbuka matanya. Supaya jangan air sama kita, ambil lagi minyak tadi. Mata yang terbuka tadi, tutupkan. Pakai tangan, pakai jempol. Jadi kalau mati kan pakai jempol kita. Sama kayak tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahan nafas. 3 kali. Tahan nafas. Insya Allah, saya sudah praktekkan. Ketutup matanya. Ketutup mulutnya. Saya sudah 2 kali musuh. Orang mati, Pak. Orang, kalau musuh orang hidup, mudah-mudahan musuh orang mati sudah 2 kali. Yang pertama aku kusuk orang mati itu, jadi mana tahu ada kejadian nanti Pak. Supaya tahu, memang kalau orang mati, yang pertama kali aku kusuk orang mati, bapak kawanku, mati dalam keadaan, ini bukan aib ya, karena kita nggak tahu orangnya siapa, kan gitu. Ini untuk itibar, maaf cakap mati itu kaki, dia memang sakit 2 tahun sebelum mati, sakit itu kaki udah bengkok. Jadi selama dia hidup kaki udah bengkok begini, mati dia. Dipanggillah saya, di telepon saya, Ustaz, ayah saya meninggal. Bentar lagi sampai rumah, datanglah saya. Tengah malam tuh, jam 1 malam. Saya sering ditelepon orang kalau ada yang mati, ditelepon tengah malam. Orang sakit, sakit-sakit. Sampai sekarang saya belum pernah ada yang telepon Ustaz, ke rumah lah, dapat rezeki nih, mau ngasih Ustaz, belum ada. Tapi kalau mati sering, datang lewat. Memang, 2 jam lah kukusuk. Tadi, lurus lagi kaki itu tadi. Kebetulan, dia orang Aceh, kalau ada adat Aceh ini, kalau ada jenazah yang mati, dia nggak langsung ditaruh di ruang tamu. Jadi bawa dulu ke kamar, dirawat dulu. Nah, bagus juga ini. Jadi kalau ada apanya, dia paling dibaguskan lah. Jadi 2 jam itu saya kusuk. Kebetulan ada pula kawan saya Bilal di situ, tahu juga dia kusuk. Jadi kebetulan dia orang kaya. Orang kaya kan ada minyak zaitun. Ya. Kalau orang-orang miskin macam kita mana ada. Dia orang kaya ada minyak zaitunnya. Kusuklah pakai minyak zaitun. 2 jam kusuknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lurus kaki itu lagi. Besok, begitu ditaruh di ruang tamu, udah luruslah kakinya gini. Nggak gini lagi. Memang, kalau dari segi hukum fikih, gini pun kakinya dimandikan, disolatkan, nggak apa-apa, sah. Tapi kan jolek kali jadi bahan ceritaan orang. Oh, tuh, mati bapak sih. Kakinya ngangkat sebelah. Kan jelek kali kan? Kau tahu, waktu mati bapaknya itu sebelah anak mata waktu. Ih, seremnya, udah hitam, jolek, gigitnya, kan nombong. Wajah aku tengok matanya seram, tapi begitu aku tengok mulutnya, katanya, lucu aku tengok wak ini. Udah hongkong, terbuka mulutnya. Itu semua apa? Kalau nih, kan sedih kita, kan ada keluarga kita meninggal, bukan apa? Tebelah lah matanya. Ampun. Tugas kita lah, Pak, udah ngaji kita, mata kita udah ngaji nggak tahu. Kita awak jangankan orang lain, Pak, takut nengoknya. Awak pun takut. Tengah malam udah mati jam 12, orang udah pada pulang ke tangga kiri kanan. Awak tengok ayah awak nih. Mak serangnya ya. Mau nengok pun salah. Ah, basukan. Kalau mayat menginap, ini cerita ngelak penajar, jera ada oleh-oleh pulang. Mayat ini menginap di rumah kita, biasanya kalau ke kebiasaan kita di sini, mayat itu kalau udah mati suri nginap besok dikubumikan. Ini bukan kebudayaan yang benar. Tapi itu sudah terjadi yang dibuat. Kenapa? Enggak ada orang lagi mau mengerjakan fardu kifayahnya kalau sudah jam 6. Berbeda di Aceh sama di Jawa. Kalau di Jawa mau jam 8, mau jam 9 malam, jam 10 ya dikuburkan. Di Aceh juga begitu. Kalau gini ini enggak. Meninggal jam 4 sore aja udah enggak mau lagi orang. Ya kan? Besoklah katanya. Mau tidak mau, walaupun ini bukan benar, tapi sudah begitu. Macam mana kan gitu kan? Kita enggak sanggup mengerjakan sendiri. Nah, bagaimana kalau mayat ini nginap? Karena biasanya mayat manusia nih, Pak, cepat kali bau. Cepat kali datang serangga. Nah, ambil minyak tadi juga lagi. Ini minyak ini banyak manfaatnya. Ambil minyak ini tadi, sapukan ini ke seluruh badan dari si mayat ini. Dari mulai sini. Nah, sebelum disapu tentunya seluruh baju jenazah ini buka. Jadi kalau ada mayat, Pak, mayat kita di keluarga kita, jangan lagi ada baju-baju dia atau berkaos-kaos. Kalau kaos tadi udah kaku, gunting kaos tuh. Maaf cakap, celana dalam, buka. Jadi mayat itu begitu kita taruh di sana, nggak ada lagi bahan yang ngetatin dia. Paham? Tidak ada lagi bahan yang membungkusnya. Mayat itu diletakkan hanya dengan, diletakkan dan hanya ditutup dengan kain yang tidak ketat. Kain panjang, kan biasa kan? Boleh selapis dua lapis. Ambil minyak tadi, sapukan semuanya ke badannya. Nanti setengah jam sekali, satu jam sekali leher. Jadi jam satu taruhin lehernya, sikunya. Saya dua orang tua saya, alhamdulillah saya lakukan, saya amalkan. Itu kata guru saya dulu. Apa gunanya kita minyak ini di jenazah? Besok kalau di malam itu dia kan nggak lang serangga. Besok kalau dimandikan ini jenazah enak. Mayat itu kalau udah di atas 4 jam pak kaku. Kalau kita sampai jam 4 sore mati, besoknya jam 11 malam, 11 siang baru dimandikan, itu pak waktu dibuka gini keras itu. Tapi kalau ditaruh minyak, setengah jam sekali kita taruh minyak, ya kan, sikunya keras. Besok bilangnya mandikannya enak bukanya. Ah, ya kan, ah, ntar minyak ini, setengah jam sekali taruh minyak ini. Jadi besok, karena mandi jenazah ini sama kayak mandi junub, harus kena seluruh badan. Jadi besok coba tengok kalau Bilal mandikan, kan dibuka tangannya kan, begini. Coba kalau dia keras dia, kan kasihan itu. Tapi kalau lembut, kalau pandi Bapak bikin nanti, Bapak bikin insya Allah pakai jok selalu tadi, terbuka enak aja tangannya dibuka gini. Bilal tinggal nyiram ya tangannya. Saya waktu gitu saya bikin ayah saya, yang orang tua saya bikin tuh, apa kata Bilalnya? Nak, kok tahu nak? Iya Pak, saya belajar. Kenapa cerita si Bilal tadi? Dulu pernah saya ditampar mayat satu minggu saya demam. Kenapa bisa Bapak ditampar mayat? Jadi waktu itu dimandikannya mayat, mayatnya tadi tak dibutuhkan keras. Mau ngambil sabun, si Bapak ini bilang, jadi cerita sama saya nih, kalau bohong dia lah. Tapi dia bilang, seminggu aku demam. Jadi pas aku ngambil sabun gini, aku lupa, tangannya lupa. Aku lepaskan, katanya. Jadi begitu aku ngambil, aku tetap tangannya gini. Seminggu aku demam nak ditampar mayat. Itu cerita Bapak Bilal tuh. Ah, itu tadi. Sapukan ini semua. Ya kan? Sapukan semua. Nah, baru. Kalau sudah kira gitu, tunggulah dia. Kalau ada minyak wangi kita boleh. Minyak wangi taruh di keningnya. Boleh membaca Quran di depan mayat? Boleh. Tapi bagi orang yang sudah bagus bacaannya, jangan waktu belajar baca di depan mayat. Kalau yang masih lagi berserak-serak lebih bagus jangan baca di depan mayat. Bukan nggak boleh belajar ya, di depan mayat jangan baca. Alkisah dari seorang ini kisah betul. Ada seorang yang mati suri. Mati suri ini orang yang mati hidup lagi. Jadi ditanya sama dia pengalaman waktu dia mati. Salah satunya dia bilang, yang paling menyiksaku waktu aku belum dikubur adalah waktu orang baca Quran yang baca itu salah-salah. Macam ditucuk-cucuk jarum telingaku. Jadi orang ini mati, kemudian setelah dimandikan apa hidup lagi, kan ada kejadian-kejadian gitu kan, mati suri namanya. Jadi ditanya pengalaman dia, katanya yang paling menyiksa dia itu waktu dia itu dibaringkan, yang baca Quran itu salah-salah. Tapi waktu yang baca Quran itu bagus, enak, seperti ada angin sepoi-sepoi. Jadi kalau kita belajar-belajar nggak usah. Belajar jangan waktu ada jenazah, belajar cari gurunya. Ya, nah, ini waktu orang mau mati. Ya. Kalau udah mati, ya, nah, dikuburkanlah orang ini dengan baik, ya, boleh didoakan. Ini sekarang musimnya kita, musim ziarah kubur. ya Bu ya, musim ziarah kubur. Tapi jangan salah, ziarah kubur ini bukanlah kewajiban. Ya, kalau memang ini kewajiban tentunya disuruh-suruh. Tapi hal yang baik tidak dilarang. Ya, nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini bulan puasa, insya Allah yang hanya tinggal berapa hari lagi, masuklah kita dalam bulan puasa ini mendapat rahmat daripada Allah. Ya. Orang yang beriman, kata Rasul itu, menyambut Ramadan ini, dia bahagia, tinggalkan Ramadan, dia sedih. Syukur Alhamdulillah kita ini masih diberikan Allah panjang umur, sampai umur kita kepada bulan Ramadan tahun ini. Kalau kita tengok kiri kanan kita, sebagian saya juga sedih, ada kawan-kawan saya yang sudah duluan daripada kita, enggak dapat lagi Ramadan ini. Bulan yang lalu, tahun yang lalu, kita masih sama-sama tarawih sama dia, dia ada samping kita. Semalam kita sudah menguburkan dia. Di bulan tahun yang lalu kita sama-sama tadarusan sama dia. Beberapa waktu yang lalu sudah kita benamkan dia ke dalam kubur. Artinya di puasa ini dia enggak sama-sama kita lagi. Ya, ini menjadi itibar sama kita. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam menyambut Ramadan ini Allah limpahkan rahmat sama kita. Allah limpahkan keridoannya kepada kita. Ya, sehingga puasa ini membawa keampunan bagi kita. Allah berikan lampaunya kepada kita yang terbaik. Ya. Kita sedih kan kalau kita ingat banyak. Ya. Saya aja teringat kawan-kawan saya seusia saya udah banyak juga paling ya kita sekitar 50 40-an lebih. Udah banyak. Ya. Kita kalau sedihlah kita pokoknya kalau kita ingat ya, kita masih diberikan Allah nih, manfaatkanlah. Jangan sampai Ramadan ini kita enggak dapat apa-apa. Ya. Berjihadlah kita di dalam Ramadan ini, puasa, sahur kita, bangunkan anak bini kita, ya, istri masak, ya, masak dengan ikhlas, ya. Suami bagikan uang belanja lebih banyak di bulan Ramadan ini, banyakkan uang belanjanya Pak, jangan banyakkan permintaan. Uang belanja dilebihkan, jangan lebihkan permintaan. Uang belanja biasa 10 ribu, atau katakan uang belanja biasa 30 ribu, 40 ribu satu hari di bulan Ramadan dilebihkan. Yang 40 jadikan 50, yang 50 jadikan 60. Yang kayak-kayak saya biasa 1 juta setengah satu hari, ya saya tambah nanti. Tambahkan uang belanjanya ya Pak ya. Ini enggak, uang belanja udah tak tambah, requestnya banyak kali. Saya nanti buka nanti, saya ngasihnya 15 ribu. Saya ikannya, ikan tongkol. Ya kan, bulenya agak lemak sikit, ya banyak kan santannya. Nanti bukanya itu, dek, kan bikin es campur. Dia timun serut itu bikin juga, dek, bubur kacang itu. Mau bubur sum-sum. Ngasihnya 15 ribu. Ya kan. Bapak nih, gilo apa semana. 15 ribu, kacang, bubur kacang hijau, kolak. Semua enggak yang lemak-lemak, uangnya 15 ribu. Jadi Pak, banyakkan, lebihkan apa kita. Ya. Dah bulan puasa ini Pak, yang masak di dapur biar ibu-ibu aja. Yang ngatur bukaan ibu-ibu aja Pak. Nggak usah kita. Kita tugas kita kasih uang belanja, beli bukaan apa, boleh request, tapi jangan bolak-balik. Ini enggak. Belah jam 3 udah masuk Bapak ke dapur ibu, jam 3 itu udah Pak. Udah habis suhu itu masuk ke dapur Bapak pun ikut juga ngawan ibu. Masa apa deh? Ubur. Keluar dia. Sampai di luar lebih mulai nanya lagi, bubur kacang hijau apa bubur? Keluar dia, kacang hijau. Kacang hijau, keluar dia. Sampai luar, tanya lagi, dek, pakai santan, dek, pakai santan. Iya, lho, pakai santan, nah, keluar lagi, dek. Bulannya gula merah atau gula putih, dek? Bapak ini puasa ingat buka anak, puasa anak-anak. Kita puasa orang ini tidak perlu, pokoknya ini duitnya, dek. Kau puasa, bikin bukaan apa, terserah. Ya, nah, puasa kita jadi puasa, insyaallah hawasul bawah. Puasa orang yang khusus di atas yang khusus lagi, insyaallah. Alhamdulillah, saya pikir pada malam hari ini kita padakan di sini. Saya tadi mohon maaf, Ustaz Sahrul, Bapak-Bapak, dan tuan-tuan guru ibu-ibu sekalian. Saya tadi memang rencana mau sholat bisa di sini. Tuan-tuan saya kurang sehat tadi, sampai saya nggak pernah jarang diantar anak. Tadi saya minta diantar, biasa saya tanya Ustaz Sahrul, coba Bapak yang lain. Saya biasa pergi sendiri, memang tadi kurang sehat. Jadi saya bilang, tolonglah diantar sama anak saya. Jadi agak nunggu anak saya, tadi maka saya agak terlambat. Tadi nggak sempat bisa di sini. Saya mohon maaf. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan kun bi nabiha min jami'il ahwali wal afal. Wa taqdila nabiha jami'al hajat. Wa tutafiru nabiha min jami'il sayyat. Wa tarfau nabiha inda kalat harzat. Wa mallimu nabiha kusallaya min jami'il khayri. Ilahiyati wa ba'dal ma'fah. Ya Allah, ampunkan dosa dan salah kami. Ya Allah, maafkan kelalaian kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami hamba yang saleh, hamba yang taat. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan dosa kedua ayah bunda kami. Ya Allah, kakek-kakek dan nenek-nenek kami yang mendahului kami. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa mereka. Ya Allah, tempatkan mereka pada sisi Engkau. Ya Allah, pada tempat yang sebaik-baiknya. Ya Allah, jauhkan mereka dari siksa dan azab kubur. Ya Allah, ya Allah, telah mengikat kami dengan jalan husnul khatimah, mati yang baik. Ya Allah, jauhkan kami dari mati suul khatimah, mati yang jelek. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah la ilaha illallah kalam akhir kami ketika ajal menjemput. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah la ilaha illallah penerang kami di alam kubur, di alam barzah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kalimatul haqq la ilaha illallah sebagai tongkat kami di padang mahsyar. Ya Allah, ya Allah, jadikan kalimatul haqq la ilaha illallah anak kunci kami dalam memasuki jannah-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, rabbana wa lam anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kami berterima kasih kepada Al-Fatihah, kepada Al-Fatihah,